spesial buat Mbak Erni, istrinya Mas Umas Catur. Terima kasih, matur suwun, matur semanuwun. Kau tempat berhibur dalam kesedihan, kau tempat berteduh dalam keletihan, kau tempat berhibur dalam kesedihan, kau tempat berteduh dalam keletihan. Begitu berartinya dirimu bagiku, manisnya madu dan semanis senyummu. Halusnya sutra tak sehalus kulit. Terima kasih bos.